menghabiskan duit, menyimpan minum duit. Kenapa? Taskinan lirikirat pada berubah yang lain. Karena menenangkan kegelisahan hati yang kadang-kadang datang ke hatinya. Ia nanggirung dari gala-gala iman. Jadi namun hadir kita menyimpan duit, loh simpaninya. Ini alunnya kalau pindah apa, kalau pindah apa, kenapa keperluan. Ujur juga itu alasan al jamaah juga. Jangan dipadakan begitu aja. Orang menang pada kornatah itu, orang menang pada zuhud, itu orang menang pada anu, bunyinya aja anu, anana. Sorong, orang kurang, di tukang ada kitabnya. Dan ini semuanyaan guru nang maturnya. Dan guru itu sebelum mati ada bawasia, ada nang tertulis, ada nang wasiat dengan lisan. Au ittihaman min nafsi akawa karena mereka itu mentuhmah nafsu mereka. Ya minto, nafsu kita ini bisa minto nah. Bari akan aja duit jangan bersimpanan. Karena nyawa tawakal Tuhan kuat banget. Ujar nafsu. Lalu ya dicoba-coba ya bari akan habis. Sekalinya habis ini halo menyesal. Ya pas malam udah tiga. Supaya jangan sampai nafsu ini tuhmah, ditumah. Jangan. Sabutin guru pelajaran kah itu mana ikhtiaman. Nang kedua ikhtiaman yang guru pelajari. Kita bersimpanan duit di situ nah. Supaya apa? Supaya hati jangan merasa unda ini urang nang konaah, unda urang nang zuhud. Nah, jangan ada perasaan itu. Perasaan pengakuan unda mampunya sifat konaah dan zuhud. Buktinya itu nyawa mengaku konaah zuhud. Umbak dan menarik duit. Nah supaya jangan ada pengakuan itu ya. Itu yang jadi bersimpanan. Padahal bisa gini kan itu. Hidup semuanya. Walhasil alisunah jamaah itu ada aja tulisan kitabnya gawian. Kada lepas dari kitab dan gurunya nama atas. Awa'alima annahu rizmu bitar kerkasyif na'akawa orangnya kasyaf. Inya tahu nang itu rezeki inya bariakan jangan lain kebun pulang. Namun soal di punda juga dia tulisan di punda kalau bisa nama lain kalau mau nyam bariakan sebab tulisannya di alam di roh lakut dasar di inya dasar kadar itu orang jadinya kena bariakan. Kasasnya nang kaya kelima pak. Mbak Abis benar juga mau bariakan. Sidin maniat jika punya sakit sidin itu. Macam apa? Wa yuqaddimu kullu wahidin minhum kasbal halal ala sairi minhum madihi dan mengutamakan tiap satu dari ahlusul jamaah nang halal dulu dicari hanya gawian yang lain. Jadi impamanya adalah orang hendak mengajar jadi guru umpamanya atau orang hendak berdagang atau hendak kawin atau hendak beribadah dan sebagainya. Nang halang diutamakan dulu, bisi duit nang halang. Itu penting dulu. Sesudah halal, hanya hendak kawin. Sesudah halal, hanya hendak mengajar. Sesudah halal, hanya hendak berpakaian oleh bari lor kurang. Hendak beri makan lor, hendak macam-macam lor kurang. Halal dulu. Jangan, haram ini nang dibebari yang lor kurang. Halal dulu, hanya hendak kawin lainnya. Dan dia menggunakan duitnya memberi makan orang-orang yang menyenangkan saja makan di balik makan dia sudah hanya itu dan makan untuk itu maka para menakar dia lalu ini ya kamu. Jadi kalau kita salah hendak suluk belajar ma'rifah itu mustikan walaupun duit dulu. Ia nang jadi guru-guru nang mensuluk itu nang memimpin kita mesti mengenakan bayaran lawan orang nang belajar supaya ada impaknya berdulu. Memang peraturan raya itu. Nah, supaya paham salah supaya paham masyarakat sampai kepada kitabnya dibaca. Minta. Bidayah ini harus impakul mana jangan impak. Itu bidayah. Kemudian kalau waktu sudah sampai wasil intiha wala yajma'u bin hati kada pulih pulang menyimpan duit. Kalau sudah sampai kepada Allah, sampai ke hadratnya kada boleh kacau lagi menyimpan, ya senang tadi memberi makan orang, nukarakan pakaian, membayarkan utang-utang orang. Idhukul insan fitari ukmur rodi yahtad ila wa isibrin ala tadi indal kita liyak rahaku fa'idha kabura atau kabira atahu fakadal muntahi ya'akut dunia. Karena manusia ini di jalannya, di jalan Allah, artinya baru sampai lagi. Itu sama loh, kanak-kanak yang menyusuk. Supaya inya ampih di perjalanan sampai kepada tujuan, harus diandaki nang pahit-pahit di pendel susu umanya. Supaya inya ampih menyusuk. Kedekat tujuan. Maka itu, jadi kalau orang rahat suluk berjalan, itu harus mengeluarkan duit dulu. Sebab biasanya duit itu yang paling disayangi hati. Kurang hendak maisi ma'rifat, hatinya harus dikurangi. Isi hati dulu dipokosongi. Biasanya yang paling mahasan keluar di hati kita adalah engkel. Kalau udah diberikan engkelnya dikeluarkan di hati, ma'rifatnya mau mas. Apabila sudah gonol, apa benci ia akan menyusul. Cobaan kayak berusuk ini masih aja lagi menyusul lawan bini. Tawarkan cucu bener. Ika penyusulan bini. Kesumpahan ya lah. Nah, kayak itu. Tapi kurang nang ahli sunnah jamaah. Coba. Ini sambungannya lagi nih. Fayakunul kamalu diimsakiha. Maka adalah orang yang sempurna makrifatnya. Yaitu banyak disimpan dan harta. Kan jauh pada Allah. Kita ini hendak mengini, mesti hendak mengini. Hendak mengini banyak disimpanan. Mengaku pulang. Dan sempurna walinya. Undang wali nang buruk gaus, undang tak banyak. Nang lain kutuk-kutukan aja, kutuk-kutupan. Undang ini kata nggak tahu kak, kutuk gaus-gaus. Kenapa jadi orang nang paling hebat pangkat di sisi Allah banyak kesimpanan duit, liung fiqaha ada mustahil fiha. Untuk membagi-bagi sarana umurnya ada. Gasan orang nang memberduakan. Jadi diimitnya juga. Tunggal di kita membagi dengan. Itu sebulan sekali kah membagi. Sebulan apa? Sekali kah, dua bulan sekali kah membagi-bagi itu. Itu jadi bersimpanan. Nah itu. Jadi masuk cagar keluar. Ya kalau makan gasan beher. Penyakit ini itu amunnya waras saja. Beherannya tunggal bukuan. Ada simpanan di dalam. Walhasil, buntungnya mudahan kita harus menutupkan aja habis itu. Jadi balik Tuhan baik sangka. Urang bagus, kita nang kada bagus, nang kaya itu. Urang nang bagus, kita nang kada, mudah-mudahan kaya itu. Jadi lalu memikirkan di mata aku supaya bagus. Kada mikirkan urang lagi, mudah-mudahan kemarin. Wa kana kullu wahidin minhum yakhdimu dhaifa bi nafsihi wa ya'kulu ma'a qadimihi wa 'abdihi. Dan adalah ahli sunnah jamaah mengurus tamunya sendirian. Kenapa artinya? Kada bisi sasuruhan di rumah. Biar dia menyada tamu kan dia menyada. Kada-ada nang wakil nang cagar menyambut tamu kada-ada nang mahadap kada mencakan nagarin sini. Tamu itu ada serongan nang nyamuk. Nah penang dielang kita tadi sih keseluruhan serongan. Kayak itu ahli sunnah. Lain orang nang harap-harap tuh keseluruhannya nang cagar memasak sikung, gangan sikung, anu iwak sikung, pasar umum apa banyak kan ada. Wa ya'kulu ma'a qadimihi. Dan kalau ada orang tanaman nang aman nulung inya, paham lah. makan dah imbelo nang menulung kita nih. Ya kan? Misalnya ikan kawalah nulungi aku tukarkan nasi sok ke pasar. Geng-geng, aku nak makan ikan, ba imbelo nang suluhan kali nang kan. Kadang nang itu nyawal dulu dia. Tunggu sih ya bunda. Kalunya anda juga menyakar data jauh berapa? Padahal orang kajian bapak lo kuning orang menurungi lain sebaik bayar makan seterusnya mah. Wa abdihi atau abdi si abid bayi membelon abid ini abid ini jualan kalau ni orang nang siapa yang jualan bayi membelon makan. Wayah ini pajak yang dirasuk dan ia membawa akan kepunyaan minyak yang ditukar. Kada mau menyuruh orang membawa apa kasar aja bawa menenteng sendiri yang ditukar. Kada nang salah bawa orang nang ini masalahnya ujar guruku guru seman lamun sorong kada odor. Lamun odor salah bawa salah bawa apa aja salah bawa orang jadi main tongkat aja. Ambilkan itu, ambilkan teman sorong kau juga. Lamun sorong kau aja, ada teman. Badiri pun lamun kau aja, sorong ada dana. Mun kau, mun kada kau, apa kada tulis di bang? Angkat kada kau, kau mau? Angkat kada kau? Lamun kau aja, biar biar tak ambil bagasinya, gasak aja berdiri sorong ada. Kada mau membaratkan orang lain, mangka itu harus menjelma. Jelas mana kan pekerjaan-pekerjaan awal sunnah di kitab ini jelas. Dan kita tuh mengetahui aku banyak luput. Wa yusofiul ghaniya wal faqir wal kabir wal wafi'ah. Nah, dan beliau bersalaman lawan orang sufi disalami jua, orang susah disalami jua, orang yang berpangkat disalami jua, rakyat biasa disalami jua. Kada berpahali saja. Awal sunnah jamaah. Wa yusallimu ala kulli man laqiyahu dan memberi salam lawan siapa aja nang kada. Lawan guru assalamualaikum. Lawan minantu pan assalamualaikum. Ni kada apabila lawan guru assalamualaikum. Lawan minantu. Jadi minantu assalamualaikum, jadi minantu apabila mancangnya. Assalamualaikum minantu. Salam, salam, salam. Jangan bilang orang salam kan? Siapa aja nang terdapat? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nang kaiti, kada berpilih bulu, rapat atau jarak. Wala yara anna lahu indallahi halan walau balagha minal a'mal ma balagha. Dan tidak merasa ia dirinya itu mempunyai kemuliaan sedikit pun di sisi Allah. Padahal ibadahnya ilmunya luar biasa. Ibadahnya ilmunya kata kalau dibaca lagi sudah. Tapi kada merasa di sisi kemuliaan sedikit pun. Macam apa katanya? Nang sekira perasaan tu kada mulia tu macam apa? Ada tu jalannya. Padahal rasa ngalih mencari kata mulia, ilmu cukup, ibadah cukup, amal cukup, rupa baik, turunan mulia, suara bagus, lagu bagus, nafas panjang, itu sudah nyata. Ah, hendak mencari nang kada bisa kemuliaan itu macam-macam. Kalau alasan jamaah, awal aja mencari di mana pintangan supaya orang jangan merasa mulia. Pokoknya kada merasa mulia. Padahal amalnya ilmunya luar biasa. Jadi artinya kada meninggi kita lawan kurang. Ahli sunnah jamaah kada mau meninggi kurang. Kalau pengbahana kemari, meninggi. Manya kemari, mahatasi, maksini, manuai, bahkan. Kada mau, ahli sunnah itu kada mau, kada mau. Bal rubbama yaqibu annahu istahaqqal uqubah. Bahkan halus sunnah jamaah menyangka di hatinya aku nang patut benar di sisi. Padahal ilmunya banyak, amalnya banyak, parasanya patut di sisi. Nah, Baiklah, patut disiksa. Lima yang kedua, misalnya anda bincang karena inya melihat dan merasa bahwa inya ini kada tahu bahasa lawan Allah Taala. Banyak entalu. Papa semua lagi enak masih nak langgar pulang semua tak bisa. Eh, mana no, ulu apa dua biji tu dah terakat. Dan kalau jamaah setiap kali naik makamnya, dia melihat dirinya paling tinggi daripada semua makhluk. Sasar bertinggi pangkatnya, sasar merasa hina. Sasar bertinggi, sasar merasa hina. Nang kaya itu kurang kan sebenarnya mah. Sasar batuha merasa bahina. Sasar batuha merasa bahina. Nang kaya itu anusnya. Kada nang limahnya batuha, kada ada lagi nang itu. Tanya yang bunda jual lagi. Oh, agak kebana kalau salah. Itu bukan alisuna. Alisuna, sasar bahebat, sasar merasa hina. Aksuha liman korumu minas jawab. Jauh bedanya daripada orang membaparak awaknya lawan lampu. Apa kabar? Sasar melihat bahwa awaknya itu gonor. Bahalus, begandang itu beparak, begandang. Nah itu orang beparak lawan lampu, artinya api, neraka. Artinya, kalau orang beparak lawan Allah, sasar beparak lawan Tuhan, sasar bahalus dirinya, sasar beparak lawan Tuhan, sasar bahalus dirinya, akhirnya hilang lalu. Lisuhu di Alhamdulillah itu lisuhu diterita Allahnya kepada ahwan. Kenapa jadi ahwan? Lisuhu di Alhamdulillah. Jadi di bawah ulam lisuhu itu dicoret bahalam. Di bawah ahwan dicoret bahalam. Artinya kenapa jadi ahwan? Lisuhu di Alhamdulillah. Di situ tak akan hubungannya. Karena memandang kebesaran Allah jadi tolong. Ada artinya lagi. Kullu dhalik ba'dat takhalluq bimahasinil akhlaq al-tahirah wa tadalluq fil 'ulumi al-tahirah. Tapi samunya anang di atas tadi nah kaini dasarnya apa? Ilmu dulu banyak dan dalam enam dasar ilmu juga. Ilmu dulu banyak dalam kurang sehingga dapat mencapai yang lain. Kalau ilmunya kurang pada dalam pun ketahuan. Faida ia ahadum yuzkarullah ta'ala. Dan apabila orang melihat akan siden, mesti hatinya ingat Tuhan. Melihat awak siden dia ingat Tuhan. Nang kaya siden itu Tuhan, ada kada. Daripada mahmudnya siden itu. Jadi paruh ia cuman tahmidu ala zikrillah ta'ala. Maka melihat badan mereka, hukumnya sama lawan berzikir kepada Allah. Melihat isyidin itu sama lawan berzikir. Qala sahibul masyrah. Ujar Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syilli. Nang mengarang kitab Masyrah Irrawi. Dua jilid. Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syilli. Qabla iradil ibarat as-sabiqah fi zikrihil tariq as-sufiyah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Ulun sarumah tanggaan banyak-banyak minta doakan kepada pian beradaan rancak-rancak doakan ulun serumahan mudah-mudahan diampuni Allah segala dosa seumur hidup dan diselamatkan Allah kepada pian beradaan khusus ulun serumahan meminta ampun meminta maaf minta ridha minta halal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة ويرفع الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wa at-tawfiq wal hidayah wa al-istiqamah wa husnul khatimah. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa la ghayrihim. Nas'aluka al-huda wal mufawwaha wa al-ghina wa ma ahsana 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhabil akhirah ya Allah ya Karim. Bi jahi Rasulillah وفي الحشر الليل للمرسلين لواهم تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت بالقابضين سماهم فكان الذكر برعا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبه شفاه إذا علم عشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواهم إذا عشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواهم إذا فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي فؤادي المرسلين والنعم وأشرف ما يحلو لدمعي ثناؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائع يا سيدي قلبي بحبك بائح Oh,